Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Qanafidin a'azakumullah merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya yang hidup di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala pasti dan pasti akan memberikan ibtila', memberikan ujian-ujian, cobaan-cobaan kepada mereka dengan berbagai macam cobaan-cobaan yang ada. Li hikmatin azimah, tentunya untuk sebuah hikmah yang sangat agung, sebuah hikmah yang sangat mulia. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, disebutkan di Al-Baqarah ayat yang ke-155. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, yang artinya sungguh-sungguh. Saya katakan sungguh-sungguh dikarenakan dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan berita ini, ayat ini dengan ta'kid, dengan kata-kata penguat, dua kata. Yang pertama ialah pada lam at-ta'kid, walanabluwannakum. Lam di sini lam ut-ta'kid, lam yang mengandung makna penekanan. Yang kedua ada nun taukid, walanabluwannakum. Ada dua takkid di sini. Sehingga sungguh-sungguh-sungguh, perkara yang pasti, kami akan senantiasa memberikan bala ujian kepada kalian. Allah menyebutkan dengan fi'il mudhari', menyebutkan dengan fi'il mudhari' yang diantara maknanya adalah istimrar, adanya istimrar, berkesinambungan terus menerus, sehingga yang namanya bala itu pasti, ujian itu pasti terjadi pada masing-masing hamba dan terus akan terjadi pada masing-masing hamba. Enggak cuma sekali, dua kali, tiga kali, tapi terus kami akan memberikan bala ujian kepada mereka kepada kalian. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ragam dan macam-macam ujian. Macam-macam ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Yang pertama kata Allah azza wa jal, bisyai'in minal khawf. Kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut. Rasa takut kepada musuh-musuh kalian. Katanya para mufassirin dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan tambahan kalimat syai' sedikit. Sebab kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan sekedap rasa takut, lahalaku, niscaya hamba-hamba ini akan binasa. Kalau dikasih ujian dengan segenap dan semua rasa takut, dengan jami'il makhawif, dengan semua rasa takut, semua ragam ketakutan, akan binasa mereka semua. Sehingga dikatakan syai' minal khawf. Kami uji mereka dengan sedikit rasa takut. Rasa takut kepada musuh dan semisalnya. Apa yang kamu rasakan, wahai hamba Allah Azza wa Jal, ketika mengalami rasa takut? Walaupun rasa takut yang kamu alami sangat mendalam, itu baru sedikit syai'. Syai' minal khauf. Ujian dari Allah Azza wa Jal. Yang kedua ialah wal ju'. Diuji dengan kelaparan. Kelaparan. Yang ketiga wa naqsin minal amwal, kurang hartanya. Yang keempat wal anfus, diuji dengan kematian, kurang jiwanya. Ini kematian seseorang yang dia cintai, seseorang yang dekat dengannya, entah kematian anaknya atau ayahnya atau ibunya atau kerabatnya. Dan yang kelima wassamarat, kekurangan buah-buahan. Gagal panen, gagal buahnya, kekurangan buah-buahan dan segala macamnya. Ini lima perkara yang merupakan ujian Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya. Musibah yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya. Dan ini perkara yang pasti. Ada seseorang yang mendapatkan semua ujian tadi. Semuanya, berturut-turut. Ada yang mendapatkan sebagiannya. Ada yang mendapatkan satu persatu dari ujian-ujian tadi. Semua tergantung dengan kehendak Allah Azza wa Jalla dan hikmahnya. Maka ikhwan fillah azakumullah. Setiap orang yang hidup di muka bumi ini sudah pasti akan mengalami yang namanya ujian. Sudah pasti mengalami yang namanya musibah. Pasti mengalami yang namanya cobaan. Tidak mungkin bisa lari daripadanya. Tidak mungkin bisa. Barakallah. Baiklah, hadirin azakumullah. Dikarenakan kita hidup di muka bumi ini pasti mengalami yang namanya musibah, mengalami yang namanya bala, mengalami yang namanya ujian dari Allah Azza wa Jalla. Maka yang terpenting bagi kita adalah bagaimana sikap kita. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian dari Allah Azza wa Jal tadi. Lalu kita mencari, mengkaji secara ilmiah apa hikmah dibalik musibah tersebut. Apa hikmah dibalik bala dari Allah tersebut. Supaya kita bisa mengambil positifnya, mengambil sisi baiknya, mengambil pahalanya, kebaikan-kebaikannya dari musibah-musibah yang menimpa kita. Hadirin azakumullah, perlu diketahui bahwasanya ujian Allah Azza wa Jal yang Allah berikan kepada kita ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama ialah ma yuwafiqul hawa. Ma yuwafiqul hawa. Segala sesuatu yang cocok, yang sesuai dengan selera hawa nafsu kita. Seperti kesehatan, keselamatan, harta, tahta, banyaknya anak, banyaknya keluarga, punya pengikut, dan semua kesenangan-kesenangan duniawi yang dirasakan seorang hamba. Ini ujian. Ini ujian. Dan sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang muslim dalam sikapi berbagai macam nikmat-nikmat Allah atau segala sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya, syukur dan juga sabar. Syukur, yakni syukur nikmat, mensyukuri semua nikmat-nikmat tadi yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Ini sifatnya seorang mukmin. Syukurnya sebagaimana disebutkan oleh para ulama diwujudkan dengan tiga cara. Syukurnya diwujudkan dengan tiga cara. Yang pertama ialah al-i'tiraf. Adanya pengakuan. Mengakui dengan sepenuh hati bahwasanya kenikmatan-kenikmatan tadi, kesenangan-kesenangan tadi yang halal datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Itu merupakan kenikmatan Allah Azza wa Jalla semata. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apa saja kenikmatan-kenikmatan yang kamu rasakan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin. Ini adalah nikmat dari Allah. Dia akui ini merupakan nikmat dari Allah semata. Bukan karena upaya kita, bukan karena usaha kita, bukan karena keturunan orang tua kita, atau harta turun-temurun, atau nikmat turun-temurun, atau yang semisalnya. Tidak. Diyakini ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita upayakan hanya ikhtiar saja. Yang kedua, tahmid. Bertahmid, memuji Allah Azza wa Jal dengan lesan kita. Memuji Allah Azza wa Jal dengan lesan kita. Terucap, terlafalkan dari lesan kita ucapan tahmid alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kenikmatan apapun yang kita rasakan, yang kita dapatkan, selalu kita gandengi, kita sertakan lafaz alhamdulillah. Lafaz alhamdulillah. Walaupun itu adalah sesuap nasi, walaupun itu adalah seteguk air, walaupun itu adalah perkara yang paling kecil, yang paling remeh di mata kita. Semua nikmat-nikmat tadi kita syukuri dengan lesan kita, dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita semua. Barakallahu. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, ialah isti'malu ni'amillahi fi ta'atih. Dia mempergunakan kenikmatan-kenikmatan Allah tadi untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menggunakan nikmat-nikmat Allah tadi untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling utama. Ini merupakan bentuk syukur yang hakiki. Sidqus syukru lillah. Kejujuran syukurnya seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia gunakan kenikmatan yang dia rasakan selama ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicontohkan oleh para ulama. Saya bacakan dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Ketika menjelaskan tentang masalah ini belum mencontohkan. Fa min syukril 'ainain an tastura kulla 'aibin tarahu li muslim. termasuk syukurnya kedua mata, engkau menutupi semua keaiban yang engkau lihat dari seorang muslim. Tutup. Kalau keaiban-keaiban tadi dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang tahu, ternyata kamu melihatnya, kamu mengetahuinya, tutupi keaiban muslim tadi. Kata Rasul dalam sabdanya, ini penambahan dari saya, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aib dia dunia dan akhirat. Perlu diingat, hadis ini ditujukan kepada seorang muslim yang terjatuh pada perkara keaiban sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi. Dia lakukan perkara yang aib atau jatuh dalam perkara yang aib, perkara yang tercela sembunyi-sembunyi. Ternyata kamu melihatnya. Kewajiban kamu yang melihatnya adalah menutupi keaiban dia. Maka barang siapa, kata Rasul, yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi keaiban dia dunia dan akhirat. Ini syukurnya mata kita. Saya tambahkan lagi, barakallahu fikum, termasuk syukurnya nikmat kita, nikmat mata kita. Kita menggunakan kedua mata ini untuk melihat perkara-perkara yang syar'i atau perkara-perkara yang mubah, digunakan untuk membaca, melihat Al-Quranul Karim, membaca, melihat hadisnya Rasulullah SAW, membaca atau melihat kitab-kitab para ulama. Barakallahu fikum. Ini termasuk syukur mata. Kedua mata kita digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini diantara contohnya. Contoh yang lain, barakallahu fikum, seseorang yang memiliki keluasan harta. Di antara bentuk syukur harta benda ialah menginfakkan harta itu untuk kepentingan fisabilillah. Dia sedekahkan hartanya untuk sedekatun jariyah, sedekah yang jariyah. Dia infakkan untuk dirinya, dia infakkan untuk istrinya, dia infakkan untuk anaknya, dia infakkan untuk pembantunya, untuk orang tuanya, untuk kerabatnya, untuk orang lain, fakir miskin. Dan dia juga gunakan harta bendanya untuk perkara yang sifat jariyah. Bangun masjid, bangun markis. Dia gunakan juga untuk kepentingan-kepentingan ibadah yang lain, untuk perangkat haji, perangkat umrah, perangkat tolabul ilmi, membantu orang lain tolabul ilmi dengan harta bendanya. Al-muhim, harta benda digunakan untuk ketaatan kepada Allah SWT. Itu syukrul ma'al. Demikian pula semua kenikmatan-kenikmatan yang lain yang kita miliki, yang kita rasakan selama ini, semuanya digunakan untuk ketaatan kepada Allah SWT dan tidak digunakan untuk maksiat kepadanya. Itu inti syukur. Inti syukur. Ini fanatina azakumullah, cobaan Allah Azza wa Jal terkait dengan perkara-perkara yang sesuai dengan selera hawa nafsu kita. Kita sikapi dengan syukur. Syukurnya dengan tiga cara tadi. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, kami akan tambahkan nikmat kita kepada kalian. Kalau kamu kufur, ingat, azabku sangat pedih. Ini yang pertama, disikapi dengan syukur. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, ujian Allah Azza wa Jalla kepada kita dalam bentuk kesenangan-kesenangan ini juga harus disikapi dengan sabar. Kalau syukur jelas, belum mengatakan juga disikapi dengan sikap sabar. Bagaimana caranya? Belum mengatakan. Ketika belum menyebutkan poin pertama tadi, kenikmatan-kenikmatan yang sesuai dengan hawa nafsu kita, belum mengatakan fala'abdu muhtajun ila sabri fi jami'i hadihil umur. Seorang hamba perlu sabar di dalam mensikapi semua perkara-perkara tadi. kesehatan, keselamatan, harta yang melimpah, tahta, kedudukan, anak yang banyak, keluarga yang banyak, ada pengikutnya, dan semua kesenangan-kesenangan dunia. Seorang hamba perlu bersabar di dalam sikapi menghadapi perkara-perkara tadi. Caranya kata beliau, fala yarkanu ilaiha, dia tidak boleh memiliki kecenderungan kepada kesenangan-kesenangan dunia tadi. Tidak ada kecenderungan kepada perkara-perkara duniawiyah tadi, nikmat nikmat duniawiyah tadi. Wala yanhamiku fitaladzudzi biha. Yang kedua, dia tidak tenggelam. Dia tidak tenggelam di dalam berlezat-lezat, bernikmat-nikmat dengannya. Cara yang kedua, sabar dia. Dia bisa menahan diri. Bisa menahan diri, jangan sampai ada kecenderungan, ada kecintaan yang berlebih kepada perkara dunia. Dan yang kedua, dia menahan diri, jangan sampai tenggelam di dalamnya. Tenggelam dalam kenikmatan dunia, menikmati dunia, bernikmat-nikmat dengan urusan dunia. Jangan. Dan yang ketiga, wa yura'i haqqallahi ta'ala fi malihi fil infaq. Bentuk sabarnya pula, dia memperhatikan hak Allah pada hartanya dengan cara berinfak. Memperhatikan hak Allah Azza wa Jalla pada hartanya dengan cara berinfak. Sabar untuk berinfak, sabar untuk bersedekah terkait dengan hak Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, wa fi badanihi bil ma'unati lil haq. Dan dia memperhatikan badannya, memperhatikan badannya, memperhatikan hak Allah pada badannya. Saya ulangi lagi, dia memperhatikan hak Allah pada badannya dengan dia membela kebenaran, dengan dia membantu kebenaran dengan badannya dia sendiri. Itu bentuk sabarnya. Sabar dengan cara-cara tadi. Beliau mengatakan setelah itu, wa mata lam yubdh nafsahu 'anil inhimaki fil maladhi war rukuni ilaiha akhrajahu dhalika ila al batri wat tughyan. Manakala dirinya tidak bisa mengekang, tidak bisa sabar untuk tenggelam di dalam kelezatan-kelezatan tadi, tidak bisa sabar untuk tidak cenderung kepada perkara-perkara dunia tadi, maka itu semua akan mengeluarkan dia kepada perangai tughyan, melampaui batas, dan perangai al-batar, kesombongan di hadapan orang lain. Kalau dia enggak sabar menghadapi itu semuanya, justru dia cenderung kepada perkara duniawiyahnya. Kemudian dia bersenang-senang dengan perkara kenikmatan duniawiyahnya, tidak perhatian dengan hak Allah dan hak hamba-hambanya terkait dengan kenikmatan tadi. Maka yang terjadi pada dia adalah tindakan tughyan, melampaui batas, dan tindakan batar, sombong dan merendahkan orang lain. Hati-hati. Ini perkara yang paling sulit dibandingkan dengan poin pertama tadi. Kalau pertama syukur, mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Yang ini sabar, bersabar ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tadi dengan cara-cara yang disebutkan. Kata sebagian ulama, al-mu'minu yasbiru alal bala. Seorang mukmin itu bisa bersabar ketika menghadapi musibah. Wa la yasbiru alal afiyati illa siddiqa. Dan tidak akan mampu bersabar atas afiat, kondisi-kondisi dia yang menyenangkan itu, kecuali orang yang siddiq, yang betul-betul jujur dalam keimanannya. Nah, ini dua cara. Saya ulangi lagi ya kawan. Ujian Allah Azza wa Jal kepada kita, cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita, ada dua macam. Yang pertama tadi adalah segala sesuatu yang sesuai dengan selera hawa nafsu kita, Segala sesuatu yang menyenangkan kita dari kenikmatan-kenikmatan dunia, harta benda, kesehatan, keselamatan, dan semua kelezatan duniawi. Ini disikapi dengan yang pertama syukur. Syukur dengan hati kita mengakui itu semua nikmat Allah Azza wa Jal. Syukur dengan lesan kita dengan mengucapkan Alhamdulillah atas semua nikmat yang ada pada kita. Yang ketiga dengan cara menggunakan nikmat tadi untuk mentaati Allah Azza wa Jal. Sikap yang kedua sabar. Sabar dalam menghadapi kenikmatan kesenangan tadi. Dengan cara tidak condong kepadanya, tidak mencintainya, tidak tenggelam dalam kesenangan-kesenangan duniawi, berinfak, menggunakan hartanya untuk berinfak fisabilillah, menggunakan badannya untuk membela dan menolong kebenaran. Ini yang pertama. Ujian Allah yang kedua kepada kita semua, barakallahu fikum, ialah ma yukhaliful hawa. Ujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dalam bentuk perkara-perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita pada umumnya, yang bertentangan dengan hawa nafsu kita pada umumnya. Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, ada tiga macam. Wahuwa thalathatu aqsam. Segala sesuatu yang pada umumnya berselisih, bertentangan dengan hawa nafsu kita, ada tiga macam. Yang pertama ialah at-ta'at. Ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amal soleh, amal ketaatan kepada Allah. Ini pada umumnya jiwa seseorang itu memberontak, merasa terbebani, malas. Ini ujian dari Allah azza wa jalla. Kita diuji dengan berbagai macam perkara ibadah, dengan berbagai macam perkara ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap yang harus diambil adalah as-sabr. Apakah kita mampu bersabar di dalam mentaati Allah azza wa jal? As-sabr. Sabar dalam ketaatan dimaknakan dengan istiqamah. Keteguhan dan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah. Sikap kita sebagai seorang muslim ketika diuji dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan tadi, kita harus istiqomah dan sabar di dalam menjalankannya. Dijalankan dengan penuh, dengan dasar ilmu, dengan penuh keikhlasan, sesuai dengan contoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Ini kata beliau, fayahtajul abdu ila sabri alaiha. Seorang hamba sangat-sangat perlu bersabar di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan tadi. Li'anna nafsa bitab'iha tanfiru 'anil 'ubudiyah. Karena jiwa kita secara tabiatnya lari dari amal ibadah, malas. Sehingga perlu kita tunjukkan sikap sabar. Bersabar ketika beramal saleh, bersabar ketika mentaati Allah Azza wa Jalla. Perlu kesabaran. Barakallahu fikum. Belum rinci lagi. Panjang ya rinciannya. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, di antara amal-amal ibadah ini, amal-amal ketaatan kepada Allah, ada ibadah yang tidak disukai hati kita karena malas. Contohnya kayak salat. Ini sifatnya kaum munafikin. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka bangkit untuk salat, malas. Ini munafikin. Ini di antara bentuk ibadah yang tidak disukai hawa nafsu kita karena malas salat. ada juga amal ibadah, amal ketaatan kepada Allah yang tidak disukai hawa nafsu kita karena bakhil. Contohnya zakat atau sedekah infak. Ada pula yang dari amal ibadah ini yang tidak disukai hawa nafsu kita karena dua-duanya. Malas ya iya, bakhil juga iya. Contoh haji, umrah, jihad dan semisalnya. Macam-macam. Makanya perlu yang namanya as-sabr, sikap seorang muslim ketika diuji dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah yang diperlukan di samping dia melaksanakannya, dia harus sabar di dalam mengerjakannya. Istiqamah di atasnya, barakallahu fiik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua dari apa ya, Pak? Dari segala sesuatu yang ujian Allah Azza wa Jal yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, yang menyelisih hawa nafsu kita. Yang ketiga ialah ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar kal masa'ib. Ujian-ujian Allah Azza wa Jal yang tidak masuk pada kehendak hamba. Ujian-ujian dari Allah Azza wa Jal yang tidak masuk pada kehendak hamba, di luar kehendak seorang hamba, yaitu musibah-musibah yang Allah timpakan kepadanya. Hadhil masaib, musibah dalam bentuk kematian, baik kematian anaknya, suaminya, atau istrinya, atau bapaknya, atau ibunya, atau putrinya, atau saudarinya, atau kerabatnya. Musibah di luar kemampuan hamba, Allah yang mentakdirkan musibah itu, kematian. Contoh yang lain seperti halakul amwal, harta bendanya hancur, harta bendanya ludes habis. Kena musibah, kena longsor, misalkan ternyata longsornya itu menutupi semua rumahnya, walhamdulillah dia selamat. Tapi semua harta bendanya habis, ludes. Musibah dari Allah Azza wa Jalla. Banjir dan segala macamnya. Atau diuji dengan ujian-ujian yang lain. Diuji dengan sakit-sakit, kesakitan-kesakitan, buta matanya, atau yang semisalnya. Dan berbagai macam bentuk musibah-musibah yang lain. Ini namanya masaib. Musibah sesuatu yang di luar batas ikhtiar dan kemampuan seorang hamba. Musibah murni dari Allah Azza wa Jalla. Ini pada umumnya tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Tidak ada yang senang sakit. Tidak ada yang senang hartanya binasa, hancur, berantakan. Tidak ada yang ingin tinggal mati oleh kerabat, atau orang yang dia cintai, atau orang yang dekat dengan dia. Tidak ada. Ini jelas sikap kita adalah as-sabru alal masaib. Kita harus betul-betul bersabar atas musibah-musibah yang menimpa kita dari perkara-perkara disebutkan di atas. Katanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, "Fas-sabru 'ala dzalik min a'la al-maqamat li'anna sanadahu al-yaqin." Maka sikap sabar menghadapi musibah-musibah tadi itu merupakan tingkatan pengabdian, tingkatan ubudiyah kepada Allah yang paling tinggi. A'lal maqamat, maqamat itu tingkatan-tingkatan ubudiyah, penghambaan seseorang hamba kepada Allah. Yang paling tinggi, sabar menghadapi musibah-musibah tadi. Kenapa sabar dikatakan maqam yang paling tinggi? Li'anna sanadahu al-yaqin. Dikarenakan sandaran dia adalah keyakinan. Yakin dengan seyakin-yakinnya musibah dari Allah Azza wa Jalla. Yakin dengan seyakin-yakinnya itu merupakan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Dia hanya bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaddarallah wa masya'a fa'al. Orang yang mampu bersabar ketika menghadapi musibah-musibah yang ada, apapun bentuk musibahnya, dan dia sabar, menunjukkan yakinnya itu sangat tebal, imannya sangat kokoh, sangat kuat. Keimanan dia kepada takdir Allah begitu kuat. sehingga dia tidak gelisah, tidak risau, tidak histeris, tidak melakukan tindakan-tindakan yang dimurkai Allah Azza wa Jalla, tidak mengucapkan kata-kata yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, tidak. Yang terucap pada lafadznya hanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, kita serahkan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah sikap mulia yang harus diwujudkan seorang muslim, terutama seorang sunni salafi. Ketika mendapatkan musibah-musibah semacam itu, dia bisa bersabar. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah ayat yang ke-155 yang saya bacakan di atas. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ragam ujian dan musibah yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya, Allah mengatakan di akhir ayat, wabashiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah menjelaskan siapa orang yang sabar itu. Apa keutamaan mereka? Allah mengatakan, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu ialah apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan istirja, ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan ingat, ini ucapan yang kali pertama dia lafalkan, dia ucapkan ketika musibah mendera. Langsung terucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ditambahkan dalam sunnah Rasul, doa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala atas musibah yang menimpa aku, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan untukku yang lebih baik dari padanya. Barakallahu fiik. Itu seorang mukmin, sikap yang sangat-sangat bagus. Sedang santai taklim, mendengarkan kajian-kajian taklim, tiba-tiba SMS-nya bunyi. Dia silent, tapi getarnya terasa. Penasaran dia, dibuka HP-nya. Ada berita apa? Saya mendengarkan taklim, buka-buka HP. Lihat gini. Gitu dia terbuka, ngelihat. Kaget dia. Gudangnya terbakar. Kalau dia yang sabar, yang mukmin, akan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung terucap. Langsung terucap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus dia isi di luar kan gitu ya. Apa nusat? Barakallahu fiikum. Istirja. Tiba-tiba dia membaca kedua orang tuanya kecelakaan. Di simpang 5, enggak jauh dari sini, kecelakaan. Jawab sikapnya dia istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Masya Allah. Akan lebih indah lagi, di samping dia mengucapkan kata-kata istirja, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, di samping dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, dia menampilkan ketenangan, sukun fil jawarih wal lisan, anggota badan dia tenang, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Lisan dia tenang, yang dia ucapkan hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tenang, tidak ada keluh kesah, tidak ada teriakan histeris, tidak ada yang lain, tenang. Seolah-olah tidak nampak pada dia atharul musibah, bekas-bekas musibah tadi. Dalam keadaan dia terkejut dengan sangat ketika membuka HP-nya tadi, sempat gini dia, terkaget. Tapi dia bisa menenangkan jiwa, tenang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma junihi musibati wa akhir khairin. Tenang. Ekspresi wajahnya dia tenang. Tidak galau, tidak kalau, tidak sok dan segala macam. Ini seperti yang dicontohkan oleh sahabiah yang mulia, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika ditinggal mati oleh siapa? Oleh anaknya. Barakallahu. Anaknya dalam masa kesakitan ketika ditinggal pergi oleh suaminya bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah takdirkan orang meninggal dunia. Meninggal. Ummu Sulaim tenang. Ummu Sulaim tenang. Dia perintahkan untuk dibereskan dan segala macamnya. Itu anak ditempatkan di sisi rumah. Sudah. Suaminya datang membawa teman-temannya, disambut dengan gembira, disambut dengan tenang. Tidak ada ekspresi kesedihan, tidak ada ekspresi musibah. Setelah selesai menjamu teman-temannya, sudah. Kemudian dia Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha berdandan untuk menyambut sang suaminya, hingga suaminya minta terjadi pada malam itu selesai semuanya, baru kemudian menyampaikan apa yang terjadi dengan bahasa yang penuh keteguhan, dengan bahasa yang penuh ketabahan, sosok muslimah sahabiyah yang tebal keimanannya. Wahai Abu Talha, bagaimana kalau seandainya ada satu kaum yang memberi pinjaman kepada kita, satu pinjaman. Suatu hari kaum tadi meminta pinjamannya dari kita, titipain dari kita. Apakah boleh kita menolaknya? Apakah harus kita mengembalikannya? Ya, dikembalikan. Enggak boleh kita tolak. Maka dia mengatakan, isbir wahdasib ala waladik. Sabarlah kamu dan mintalah pahala, mengharapkan pahala kepada Allah semata dari putra kamu yang telah meninggal ini. Dengarkan. Sempat emosi ya Abu Talha ketika setelah ini semuanya, setelah saya begini dan begini, sabar. Keesokan harinya disampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau mendoakan barakallahu lakuma fi lailatikumal barihah. Didoakan barokah pada perjumpaan malam itu, lahirlah anak laki yang dikasih nama Abdullah oleh Rasulullah SAW. Syahidnya barakallahu fikum, di antara sikap yang ditunjukkan seorang muslim, seorang mukmin ketika menghadapi musibah-musibah tadi, di samping dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia berdoa kepada Allah azza wajal, Allahumma ajurni fi musibati wa akhri bi khairin minha. Alangkah sangat indahnya ketika dia bisa menenangkan anggota badannya, menenangkan lesannya, dan alangkah lebih indahnya ketika tidak tampak sedikit pun pada dirinya bekas-bekas musibah. Sedih-sedih, nangis-nangis, tapi tidak sampai pada perkara-perkara diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hakadal mawqif. Itulah sikap yang tepat, sikap yang benar yang ditunjukkan oleh seorang yang mukmin, yang muslim ketika menghadapi musibah yang mendera. Dan ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamas sabru 'inda sudmatil ula." Yang namanya sabar ketika kali pertama mendapatkan musibah. Langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang mukmin. Karena kita azakum Allah ini semuanya sifatnya adalah alami. Alami. Orang yang selama hidupnya, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, semasa hidupnya dekat dengan Allah Azza wa Jalla, beribadah kepadanya, beramal soleh kepadanya, mentaati Allah Azza wa Jalla, akan kokoh keimanannya. Ketika muncul yang namanya musibah, Allah kasih dia taufiq wal hidayah untuk bisa bersikap dengan sikap yang tepat. Istirja, doa dan segala macamnya itu alami, muncul dengan sendirinya barakallahu fikum, dikarenakan quwwatul imani wal yaqin, kekuatan iman dan keyakinan dalam jiwa dia. Ada banyak selama ini enggak dekat kepada Allah azza wajalla, jarang bertakarrub kepadanya, enggak perhatian dengan ibadahnya, dengan amal solehnya, dengan ketaatan-ketaatan kepadanya, larut dengan dunianya, terjatuh dalam dosa dan maksiat kepadanya. Orang semacam ini barakallahu fikum, ketika muncul itu musibah, yang terjadi bukan kesabaran, yang ada al-jaza', keluh kesah, galau, risau, shock, stres, histeris dan segala macam. Barakallahu fikum. Kasim, apa namanya, berita bahwasanya keluarganya termasuk penumpang Air Asia yang tenggelam, jangan begitu. Wah, alhamdulillah. Histeris. Ini orang yang tidak memiliki yakin dan memiliki iman yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla hari akhir, dan secara khusus iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua yang membedakan antara mukmin dan yang bukan mukmin. As-sabr. As-sabr barakallahu fiik. Nah, inilah sifatnya seorang muslim, antara syukur dan sabar. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Ajaban li amril muslim, inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika illa fi mu'min." Sungguh alangkah bagus, sungguh alangkah menakjubkan urusan orang mukmin itu. Semua perkaranya baik bagi dia, dan itu tidak mungkin terjadi kecuali pada orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fa kana khairallah, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairallah. Ketika itu diuji oleh kenikmatan dan kesenangan-kesenangan, dia bersyukur, itu baik bagi dia. Ketika ditimpa oleh perkara-perkara yang menyakitkan, yang menyedihkan, dia bersabar, itu pun juga baik bagi dia. Antara syukur dan sabar, luar biasa. Ini kalau tidak menunjukkan sikap yang tepat di dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian dari Allah Azza wa Jal, berbagai macam musibah-musibah, cobaan-cobaan dari Allah Azza wa Jal. Antara sabar dan syukur. Barakallahu. Naam ya ikhwan. Kemudian ya ikhwan fillah azakumullah, setelah kita mengetahui bagaimana sikap yang benar, sikap yang syar'i yang harus dimunculkan seorang muslim wa muslimah dalam menghadapi musibah-musibah yang ada, yaitu antara sabar dan syukur tempatnya masing-masing, seorang mukmin, seorang muslim juga perlu untuk mengkaji sebatas ilmu yang dia punya, mengkaji al-hikam, hikmah-hikmah di balik musibah yang mendera dia. Barakallahu fikum. Ini sebagai ibrah, sebagai pelajaran untuk dia pribadi, dan bisa sebagai ibrah pelajaran bagi orang lain yang menyaksikannya. Barakallahu fikum. Di antaranya yang kami tinjau azakumullah, di antara hikmah di balik musibah-musibah yang mendera hamba-hamba Allah Azza wa Jalla adalah untuk tamayyuz, tamhis, untuk membedakan, untuk menyaring mana yang sabirin, mana yang ghairu sabirin, mana yang sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang ada, mana pula yang tidak sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang ada. Disebut dengan ujian keimanan. Sabar ataukah tidak? Jujur dalam keimanannya ataukah tidak? Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, disebutkan di Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, walakad fatanna alladhina min qablihim, falaya'lamanna allahu alladhina sadaku, walaya'lamanna alkadhibin. Apakah umat manusia menduga, mengira mereka mengucapkan kami beriman, dibiarkan mengucapkan kami beriman, lalu tidak dikasih ujian, enggak dikasih musibah, enggak dikasih fitnah? Jangan menduga demikian. Pasti akan ada musibah, pasti akan ada yang namanya fitnah dan ujian. Pasti. Allah mengatakan, dan sungguh-sungguh kami telah memberikan fitnah, cobaan, ujian kepada umat-umat sebelum mereka, supaya Allah tahu siapa di antara mereka yang shadaqu, yang jujur keimanannya. Wala ya'laman al-kadzibin, dan supaya Allah tahu siapa di antara mereka yang dusta pada keimanannya. Itu namanya tamhis, penyaringan, tamayyuz. Barakallahu fikum. Kalau mau dibikin bahasa, musibah, musibah itu menyibak jati diri. Anda mukmin ataukah tidak dengan musibah? Anda shadiqun fi imanik jujur pada iman kamu ataukah tidak pada musibah. Barakallahu fikum. Diketahui siapa Anda dengan musibah ini. Barakallahu fikum. Ini hikmah yang paling besar. Hikmah yang paling besar. Nah, di sini bisa untuk kita pribadi sebagai introspeksi muhasabah, bisa juga untuk orang lain. Maka lihat hasib nafsak, hendaklah engkau bermuhasabah, mengintrospeksi diri Anda masing-masing ketika musibah. Ketika musibah mendera, Anda termasuk yang sabar, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dan berdoa kepada Allah, ataukah teriak-teriak, ataukah histeris, ataukah stres. Hasib nafsak. Hasib nafsak. Ketika antum bisa istirja, dikasih informasi, dikasih berita ada musibah yang menimpa saudara kita, kamu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas taufik dan hidayah dari Allah kita bisa bersabar menghadapi musibah ini. Barakallah, nikmat Allah. Atau ternyata dikasih informasi ada musibah yang menimpa saudaranya atau yang menimpa orang yang dekat dengan dia, langsung iya. Dengan berbagai macam tindakan-tindakan yang menunjukkan keresahan dan kerisauan Anda kurangnya iman kepada takdir Allah Azza wa Jal. Hasib nafsak, berarti iman kamu lagi loyo, iman kamu lagi kropos, iman kamu lagi tipis. Barakallahu fikum, kesabaran kamu sedang tidak ada atau berkurang, iman kamu kepada takdir juga berkurang, keyakinan kamu juga sedang berkurang. Hasib nafsak, perbaiki setelah itu. Ini hikmah yang pertama. Adanya tamhis, adanya pemilahan, penyaringan, pembedaan antara yang mukmin dengan yang tidak mukmin, yang jujur dan yang dusta, yang sabar dan yang tidak sabar. Barakallah. Yang kedua, dan yang penting untuk senantiasa kita resapi baik-baik hikmah di balik musibah. Ketika kita bisa bersabar, maka dengan musibah itu justru Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, menghapuskan dosa-dosa kita sehingga kita lepas dari semua dosa, suci, bersih dari semua kesalahan. Ya, ini harus dengan sabar. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu 'azza wa jalla biha 'anhu hatta ash-shawkati yushakkuha." Kata Rasulullah alaihi wasallam, tidaklah ada suatu musibah yang menimpa seorang muslim melainkan Allah akan hapuskan dengan itu kesalahan-kesalahan dia, walaupun duri yang menusuk kakinya. Sambil jalan, ketika jalan ketusuk duri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu cabut durinya. Musibah. Kamu sabar ketika itu mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kamu dengan itu. Takfir sayyi'ah. Juga dalam Bukhari Muslim dengan lafaz yang lain, kata Rasulullah alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta ash-shawkata yushakuha illa kafarallahu lahu min khatayah." Tidaklah menimpa seorang muslim suatu musibah dalam bentuk wasab, Wasab itu sakit keras. Wala nasab atau keletihan, kepayahan, kecapean. Wala ham, gundah gulana. Wala hazan, kesedihan. Wala adha, gangguan-gangguan orang lain. Wala gham, al-gham juga demikian sama, keresahan-keresahan. Hingga walaupun duri yang menusuk dia, tidaklah itu semua menimpa seorang muslim, melainkan Allah Azza wa Jal akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dia dengan itu. Ingat, ini untuk yang bisa bersabar. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disahihkan atau disebutkan oleh Syekhul Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah. Rasul mengatakan dengan lafaz yang lain, la yazalul bala'u bil mu'min awil mu'minah fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqallaha wa ma'alihi khati'ah. Kata Rasulullah SAW, bala, musibah itu akan terus menimpa seorang mukmin dan mukminah, menimpa jasadnya, menimpa hartanya, menimpa anaknya, hingga dia nanti akan berjumpa dengan Allah, wafat, meninggal dunia dalam keadaan tidak lagi memiliki dosa. Dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jal dengan sebab kesabaran dia menghadapi musibah tadi. Barakallahu fikum. Nah, ini hikmah berikutnya. Kita justru mendulang faedah, mendulang pahala besar dari Allah Azza wa Jal dengan musibah yang menimpa kita, tapi dengan syarat harus sabar. Dari sini khonatina azakumullah diriwayatkan dari banyak salaf, dari sebagian salaf, mereka barakallahu fikum yafrahun waqad kanu yafrahuna bil masa'ib nadharan ila tawabiha. Dihikayatkan dari salaf, mereka dahulu justru senang, justru bergembira, justru bersuka cita menghadapi musibah-musibah yang menimpa mereka, dikarenakan mereka memandang pada pahalanya. Memandang pada pahalanya. Barakallah. Itu salah. Tidak kemudian senang, alhamdulillah saya dikasih musibah. Tidak. Jangan bayangkan seperti itu. Artinya ketika dikasih musibah, sabar, istirja, baca doa, dan dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal diberi taufik untuk bisa sabar, diberi taufik untuk bisa berdoa kepada Allah Azza wa Jal, diberi taufik, dan dia bahagia dengan sikap dia tadi, dengan harapan mendapatkan pahala-pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab sabarnya itu. Barakallahu fikum. Hadhihi hikmah. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, di setiap musibah yang melanda kita, yang melanda hamba-hamba Allah, baik skala individu atau skala orang banyak, itu pasti dan pasti ada hikmah besar di balik itu. Seringkalinya kita tidak tahu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit saja. Tapi yakini, walillahil hikmatul balighah. Bagi Allah hikmah yang sangat mendalam dari semua peristiwa-peristiwa yang ada, dari semua musibah-musibah yang ada, yang menimpa seorang hamba atau yang menimpa banyak-banyak hambanya, ada hikmah di balik itu bagi orang-orang yang betul-betul beriman kepadanya. Ya, namanya musibah, tidak menyenangkan. Ya, namanya musibah, menyesakkan. Tapi di balik itu ada perkara yang sangat indah dan sangat bagus. Barakallahu fiik. Kita bikin contoh, misalkan musibah Merapi meletus. Itu kan musibah ya. Banyak korban, korban jiwa, korban harta benda, ternak-ternak dan segala macamnya. Hanya meninggal ketika itu, yang terakhir, tahun 2010 kemarin. Musibah. Tapi di balik musibah itu banyak perkara-perkara hikmah yang sangat indah. Adanya peringatan dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya supaya hamba-hambanya segera sadar, insaf dari berbagai macam kemungkaran-kemungkarannya, dari berbagai macam maksiat-maksiatnya dan dosa-dosanya. Sebagai peringatan untuk segera bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepadanya, bermaksiat kepadanya. Dan di balik itu ada hikmah-hikmah yang sifatnya duniawi bahkan untuk hamba-hambanya setelah itu. Selesai masa meletusnya Merapi, pasca meletusnya Merapi, banjir di mana-mana, batu-batuan, pasir-pasir, semuanya yang ada itu. Sekarang diambil hikmahnya oleh banyak orang. Adanya penambang-penambang pasir yang enggak habis-habis. Hikmah. Sebagian mereka, ini pernyataan sebagian orang-orang umum, menjadi wisata Merapi. Barakallahu fikum. Yang lagi ngetren sekarang ini mengitari wilayah-wilayah Merapi dengan jeep-jeep roda besar. Disewakan satu jeep 500 ribu, 300 ribu. Kata mereka, ini berkah Merapi. Allah Ustaz. Itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Hikmah di balik itu terkait dengan masalah duniawiyahnya ada sisi baiknya. Tanahnya subur dan segala macamnya ada hikmah di baliknya. Ada hikmah duniawi, ada hikmah agama. Yang penting jangan percaya dengan kelenak-kelenik dan segala macamnya yang sesuai dengan syariat para ulama. Wahai, semua peristiwa, semua kejadian, semua yang namanya musibah yang menimpa kita pribadi atau menimpa banyak orang, akan ada hikmah di balik itu. Hikmah yang indah di balik itu. Yang penting khonatina azakumullah adalah sikap kita, mauqif kita harus benar, harus tepat dalam menghadapi berbagai macam musibah-musibah yang ada. Barakallahu fikum. Jam berapa adanya? Adanya ini. Atau berhenti? Atau kita berhenti? Nah itu. Anda mau menyampaikan hal yang lainnya lagi? Mungkin tidak ini waktunya nih. Apa disampaikan mukadimah, teruskan nanti baru langsung, masya Allah. Karena tidak asyhadulillah itu tadi terkait dengan masalah ujian-ujian dari Allah Azza wa Jal, terakhir terkait dengan masalah musibah-musibah yang menimpa hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Ada satu perkara penting yang perlu untuk kita ketahui bersama terkait dengan masalah musibah ini, musibah yang seorang hamba, seorang insan. Dan ini bahkan dikatakan oleh para ulama kita termasuk musibah yang paling besar yang menimpa seorang hamba. Musibah-musibah tadi, kematian, kekurangan harta, ketakutan, kelaparan, gagal panen dan segala macamnya, ringan, kecil, dianggap kecil dalam Islam. Dibandingkan dengan satu musibah ini, satu bala ini. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Syifa'ul Alil. Beliau menjelaskan bahwasanya kenikmatan Allah Azza wa Jal yang terbesar. Ini bil makna ikhwan ya. Kenikmatan Allah Azza wa Jal yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada hambanya adalah nikmatul hidayah wa taufiq. Nikmat dalam bentuk taufiq dan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Hidayah kepada Islam, tadinya engkau seorang yang non-muslim menjadi muslim, atau engkau terlahirkan dari kecil sebagai seorang muslim sampai dewasa muslim, dan hidayah kepada sunnah, mendapatkan taufik hidayah dari Allah menuju sunnah, kepada sunnah Rasulullah alaihi wasallam, berislam sesuai dengan sunnah. Ini adalah a'zamun ni'am, kenikmatan paling agung, paling besar yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Tidak ada satu kenikmatan pun yang dirasakan oleh seorang hamba melainkan itu semua di bawah, kecil, di bawah kenikmatan atau taufiqul hidayah. Barakallahu fiik. Nikmatul hidayah wa taufiq, nikmat azimah, nikmat yang sangat besar, yang sangat mahal harganya, yang tidak mungkin disamakan dengan dunia dan seisinya. Beliau mengatakan setelah itu, dan musibah terbesar, balak terbesar yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah musibatul dhalal. Musibah dalam bentuk kesesatan, penyimpangan dari siratal mustaqim. Musibah apapun yang menerima, yang diterima oleh seorang hamba, yang menimpa seorang hamba kecil, dunahu, itu di bawahnya musibah dhalal, terasa kecil dibandingkan dengan musibah dalam bentuk disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan hati dia menyimpang, pemahaman dia menyimpang dari siratul mustaqim. Ini musibah yang langsung menimpa agama seseorang, yang langsung menimpa akidah seseorang, yang langsung menimpa prinsip-prinsip agama seseorang. Ketika ada orang yang tersesat, itu balak yang terbesar yang dia rasakan. Barakallah. Itu beliau sebutkan dalam Syifaul Alil, dan beliau menyebutkan itu merupakan kesepakatan para anbiya wal mursalin. Nikmat yang paling besar, nikmatul hidayah wa tauhid. Musibah yang paling besar, musibatul dhalal. Wadhalalatu ala qismain. Yang namanya kesesatan itu dibagi dua. Ada dhalalah kulliyah, ada dhalalah juz'iyah. Barakallahu'alaikum. Yang namanya dhalalah kesesatan dua macam. Yang pertama kesesatan yang sifatnya total, kulli, yakni kesesatan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam dalam bentuk kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan, dan semisalnya. Ada yang namanya dhalalah juz'iyah, kesesatan yang sifatnya parsial, yakni kesesatan yang belum mengeluarkan pelakunya dari Islam dalam bentuk al-bid'ah wal-inhirafat, kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan pemahaman, pemahaman-pemahaman yang sesat dan segala macamnya yang belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini dhalalah, musibah yang paling besar, musibatul dhalal. Kalau musibah-musibah tadi ya ikhwan, menimpa harta, menimpa anak, menimpa istri, menimpa fisiknya kita. Tapi yang satu ini menimpa agama seseorang. Dan tentu sikapnya beda. Jangan kemudian disamakan dengan musibah yang jenis pertama tadi. As-sabru 'alaiha, harus sabar di atasnya. Enggak. Bukan sabar di atas kesesatan, bukan sabar di atas pemahaman sesat, bukan sabar di atas penyimpangan. Itu merupakan penyimpangan berikutnya. Kalau ada orang istiqomah di atas penyimpangannya, lain. Itu musibah, barakallahu fikum, sangat besar menimpa agamanya. Terkait dengan hikmahnya, itu dilihat, diperhatikan, dihayati oleh orang-orang luar yang menyaksikan penyimpangan-penyimpangan seseorang. Kita bisa memetik hikmah besar di balik penyimpangan yang terjadi pada seseorang, kesesatan yang muncul pada seseorang, pemahaman-pemahaman sesat yang menimpa seseorang. Barakallahu fikum. Ada berkaitan dengan sikap mauqif yang benar pada orang-orang yang tertimpa musibah dhalalah. Ini akan dibahas insyaallah taala berikut, terkait dengan hikmah-hikmah yang bisa kita ambil daripadanya pada kesempatan yang kedua insyaallah, setelah kita selesai salat zuhur nanti langsung. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini majlis yang pertama, dan insyaallah akan teruskan pada majlis yang kedua. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Faddal wa hafizakumullah.